di malam itu. Adakah tata terasa manis di hatiku? Walau sekilas ku pandang mesra senyummu, membuat diriku teringat selalu. Aku rindu ingin bertemu, karena aku tahu senyummu jatuh cinta aku padamu. Oh jatuh cinta aku padamu, mungkinkah ini terwujud? Walau sekilas ku pandang mesra senyummu, membuat diriku teringat selalu. Karena aku tahu senyummu jatuh cinta aku padamu. Oh jatuh cinta aku padamu, mungkinkah ini terwujud? Aku padamu, mungkinkah